Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din a'azzakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nashkurullaha katsiran, dengan syukur yang banyak di mana pada malam hari ini kita bisa mengupayakan kembali dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam Selasa seperti biasa kita akan membahas pelajaran sharaf, pelajaran tentang perubahan-perubahan kata. Di mana ilmu ini termasuk ilmu yang dasar dari bahasa Arab. Ya, mempelajarinya termasuk perkara yang penting agar kita bisa mengetahui asal kata, asal muasal kata, ya. Satu kata ketika nanti kita sudah menguasai wazan, ya, wazan dari awal sampai akhir, kita akan bisa menyadari bahwa satu kata itu mampu berubah dengan bermacam-macam. Ya. Kita sudah masuk pada fasal. Ya, ini fasal tentang perubahan kata kerja yang lampau, ya. Yang majhul, yang tidak diketahui pelakunya. Dan ma'ad domair, ya, waktu pekan yang lalu tasriful fi'il madi al-majhul saja, tasriful fi'il madi majhul, sekarang ya digabung dengan atau bersama dengan domir-domir, dengan domir-domir, ya. Untuk arti itu antara yang tasriful fi'il madi al-majhul sama yang ma'ad domair yang sekarang itu sama saja, arti sama saja. Yang berbeda adalah nanti ketika hukum dalam pembahasan nahunya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perbedaannya adalah masalah hukum, ya. Masalah kedudukannya dalam kalimat, ya, yang berbeda itu. Adapun masalah arti sama. Antara umiro sama huwa umiro, atau maksudnya di sini kayak contohnya suila dan di sini huwa umiro, itu artinya adalah dia, satu orang laki-laki telah di, gitu ya. Jadi kalau fi'il madhi majhul itu ciri-cirinya kata kerjanya diawali dengan di, gitu, di. Kalau misalkan maklum kan me, gitu ya, me. Misalnya memukul, gitu ya, memukul. Ini fi'il madhi maklum. Ya, awal katanya selalu mencirikan me, gitu ya, memukul, menunjukkan dia aktif, gitu, aktif. Kalau misalkan yang majhul itu awalnya di ciri-cirinya adalah di, dipukul, menunjukkan dia pasif, gitu ya. Jadi itu ciri-cirinya antara fi'il madhi yang maklum dengan fi'il madhi yang majhul. Kayak bertanya, ya, kalau bertanya berarti ber, gitu ya, me atau ber, gitu ya. Ya, ber, me atau mei, gitu kan, akhirnya mei atau mekan, gitu ya, kalau bahasa Indonesianya. Tapi kalau fi'il madhi majhul itu paling utamanya adalah artinya di, dipukul, ditanya, ya, diperintah, ditolong dan seterusnya. Itu ciri-ciri menerjemahkan fi'il madhi yang majhul. Baik, sebagai mengingatkan kembali kita baca yang tasriful fi'lil madi majhul ma'ad dhamair. Artinya, ya, secara terjemah berkata penulis, ya ini tasrif, perubahan, ya, perubahan. Jadi yang namanya ilmu sharf itu istilahnya ya selalu merubah. Artinya kita bisa memperinci satu kata itu menjadi banyak. Jadi selalu tasrif, tasrif, tasrif. Artinya maksudnya merubah, merubah, merubah. Merubahnya itu tidak jadi satu atau dua, tapi sesuai dengan domir. Sebanyak dengan domir, ya. Sebanyak dengan jumlah domir yang 14 itu. Yang huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Kita baca bersama-sama, ya. Huwa umiro, huma umiro, hum umiru. Hiya umirat, huma umirata, hunna umirna. Hiya umirat, huma umirata, hunna umirna. Anta umirta, antuma umirtuma, antum umirtum. Anta umirta, antuma umirtuma, antum umirtum. Ya. Anti umirti, antuma umirtuma, antunna umirtunna. Ana umirtu, nahnu umirna. Ana umirtu, nahnu umirna. Baik. Jadi ini tasrif fi'il madi majhul ma'ad dhamair, ya, ma'ad dhamair. Baik, ini insyaallah mudah, ya. Jadi kesimpulannya juga bahwa wazan, ya, wazan atau timbangan, patokan, rumus fi'il madi majhul itu cuma satu. Ya, ini fu'ila, wazannya fu'ila. Wazannya cuma satu, fu'ila. Ya, fu'ila. Ini cuma satu, fi'il madinya. Begitu juga sekalian aja ya, yuf'alu ketika fi'il mudore. Ini juga satu. Dari yang 6 wazan itu dia sebelumnya, itu muaranya cuma satu. Ini fu'ila saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada sedikit faedah dari teman kita. Amba Allah, ya. Jazahullahu khairan wa barakallahu fihi. Untuk menghafal ini mudah sekali, ya. Dibuat dalam bahasa Indonesia, ya, supaya untuk ini sih, supaya untuk mengingat wazannya itu adalah dengan kalimat ba tu, ya, ka di, ya, ma na bi sa di in buku. Kalimatnya sederhana, ya, sesuai dengan akal, ya. Kalau batu mana bisa bikin buku, kan? Nah, ini apa? Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, ya. Dari wazan buku ini kan bisa kita lihat itu dikiaskan, ya, dengan bahasa Indonesia ba itu maksudnya fa'ala, lu atau tu, yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu, batu gitu, ya. Kali fa'ala, ya, li fa'ala yaf'ilu, gitu. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ulu, fa'ula yaf'ulu. Gitu. Maksudnya supaya jangan lupa rumus itu, ya. Maka supaya memudahkan dalam bahasa Indonesia, sebagaimana yang Anda diberi faedah, alhamdulillah, dari ikhwah kita, jazahullahu khairan wa barakallahu fihi. Jadi ini supaya untuk mengingatkan. Kalau wazannya dengan bahasa Arab suka lupa, tapi kalau dengan ini agak mending tuh, ya. Batu, batu kali mana bisa bikin buku? Batu kali mana bisa bikin buku? Dengan apa namanya, rumus pakai bahasa Indonesia ini, insya Allah supaya nggak lupa gitu, ya. Nah, ini dari keenam wazan ini itu muaranya satu, fu'ila saja. Fu'ila satu wazan saja. Itu memudahkan, ya. Kita akan masuk tamrin. At-tamrinu, latihan satu, ya, ini sharif. Ini sudah belum, ya? Sudah kayaknya, ya? Sudah, ya. Berarti kita yang keduanya, ya. Nah, yang tamrin duanya di situ, kita menyebutkan fi'il-fi'il, ya, yang sesuai dengan domir sebelumnya. Ya, domirnya tidak semuanya. Di sini ada 9. Loncat-loncat, gitu, ya. Tapi kita, walaupun di loncat-loncat, walaupun di zigzag, gitu, ya, kita tidak susah menjawabnya. Karena gampang, insya Allah, ya. Taib, misalkan Antumahi dari sebelah kiri sekali-kali. Di situ soalnya huwa duriba. Nah, huwa duriba. Dia telah dipukul. Bagaimana kalau hum? Nah, bagaimana kalau domirnya hum maka fiilnya jadi gimana? Huwa duriba. Itu huwa duriba itu ini apa namanya? Soal pertama apa namanya? Ya, maksudnya ya. Ini kan soal gitu ya, soal pertama atau soal awal gitu ya, sebagai patokannya lah gitu. Wa duriba, ketika hum bunyinya apa? Oh di halaman 14, iya 14. Iya. Kalau halaman 13 sudah, halaman 13 sudah semua. Kita sekarang halaman 14. Kalau hum, iya hum. Maka fiilnya berubah kan? Bunyinya apa? Duribu. Iya, duribu. Iya. Jangan lupa pakai alif ya. Kalau untuk dhamir hum itu pada fi'il madi, baik itu fi'il madi yang ma'lum atau yang majul, ada alifnya. Hum duribu gitu ya, panjang. Hum duribu. Kalau ana, ahi. Ana duribu. Iya, ana duribu. Mudah ya, walaupun loncat-loncat kita harus apa lah ya, yang namanya dhamir 14 itu ringan insyaallah ya. Ringan. Orang apa seseorang bisa menghafalkan Al-Qur'an 30 juz itu berlembar-lembar bisa gitu. Kita menghafalkan 14 itu ya kayak ini aja kayak sambil makan lah udah hafal udah bisa insyaallah. Sudah lebih mahir. Kalau anta duribta bagus. Kalau nahnu duribna. Kalau hiya duribat. Kalau hunna kalau hunna rubahnya hunna. Apa? Hunna, iya, panjang pendek. Hunna, nah di belakangnya itu panjang atau pendek dibacanya, hati-hati. Pendek. Iya, kalau panjang nanti nahnu ya, harus pendek harus berbeda ini. Hunna duribna. Kalau nahnu tadi duribna. Antum. Duribtum ya. Antuma. Durib apa kalau antuma apa? Durib tuma ya. Kalau huma atau ana ini ada dua macam. Kalau iya. Iya, gitu. Kalau huma kalau tidak dirinci jawab dua-duanya duriba sama duribata ya gitu ya. Kalau antuma sih sama saja bunyinya. Antuma yang muannas atau antuma yang mudzakkar sama. Durib tuma sama durib tuma, tapi kalau huma nah situ imma duriba imma duribata ya. Itu dalam fi'il madi yang sering kecoh seperti itu, yang sering apa namanya mirip-mirip atau sedikit ininya ya, kadang tidak perhatian atau tidak sadar padahal itu dua jawabannya. Sekarang soalnya adalah huwa zulima, dia dizolimi. Nah, kalau tadi dia dipukul, jadi seperti tadi kalau untuk fi'il madi majhul bahkan nanti fi'il mudhari' majhul itu artinya di gitu ya. Itu lebih dominan artinya di karena dia apa? Pasif ya, karena dia itu jadi korban, menjadi posisinya sebagai naibul fa'il, pengganti fa'il. Menggantikan fa'il. Soalnya adalah huwa zulima. Kalau nah sekarang dibalik ya. Kalau tadi adalah dhamirnya disebutkan fi'il madinya disebutkan dhamirnya sudah ada, sekarang fi'il madinya ada, dhamirnya enggak ada. Nah, gitu. Maksudnya dibalik. Kalau yang tadi sebutkan fi'ilnya, dhamirnya sudah ada, sekarang sebutkan dhamirnya, fi'ilnya sudah ada. Nanti makin kalau misalkan titik-titik zulimtum, dhamirnya sesuai? Antum zulimtum. Ya, bukan duribtum, antum zulimtum. Iya, zulimtum. Soalnya beda, kalau tadi duriba sekarang zulima. Betul jawabannya. Kalau misalkan zulimtum, maka dhamirnya adalah antum. Kalau zulimna domirnya nahnu. Berikutnya ahi antum jawab. Iya, dilepas aja. Terus antum? Ini? Apa? Hunna. Iya, hunna zulimna. Antum? Kok enggak dibuka? Mau dibuka. Heeh. Gimana? Oh. Oh, tadi kan ini. Lihatnya soalnya di sini. Iya. Oh ada jawabannya ya. Di situ titik-titik zulimat berarti dhamirnya apa? Titik-titik zulimat. Itu pakai pensil apa udah difotokopi? Oh, udah sudah ini ya, sudah ke fotokopi. Jadi susah ya. Kalau pensil bisa dihapus kan gitu ya. Tapi kalau pensil ya walaupun benar kita ini bisa sendiri bisa gitu. Nah, kalau zulimat ya hiya zulimat. Hiya zulimat. Zulima apa? Domirnya. Iya, huma zulima. Berarti untuk yang muzakkar ini ya. Zulim tuma titik-titik zulim tuma. Asanta bagus sekali. Antuma zulim tuma. Zulim tu. Ana zulim tu betul. Zulimta. Anta zulimta. Ya. Walaupun di sini tamrinya sedikit, mudah-mudahan kita tetap memahami atau bisa insyaallah pada kesempatan-kesempatan mendatang dengan praktek atau apa, walaupun sedikit kita bisa menguasainya insyaallah ya. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Fasal yang baru. Kita akan masuk pada fasal yang baru. Jadi pembahasan fi'il itu sudah selesai. Fi'il madi maksudnya, itu sudah selesai. Tentang tasrif tasriful fara'i gitu ya. Pembahasan tentang tasriful fara'i. Ini perubahan secara cabangnya atau secara rincinya itu dari mulai dirunut dari awal fi'il madi. Fi'il madi kemudian loncat langsung ke fi'il madi majhul ya. Karena yang sesuai dengan fi'il madi itu ada dua, ada fi'il madi yang maklum dan juga yang sekarang barusan adalah fi'il madi majhul. Nah, sekarang kita akan masuk pada urutan yang kedua pada tasriful usul itu adalah fi'il mudhari'. Adalah fi'il mudhari', al-fi'lul mudhari'u. Ya, definisinya qala al-muallif al-fi'lul mudhari'u huwa madalla 'ala hadasin fi zamanil hali wal istiqbali. Fi'il mudhari', ya. Kata kerja yang sekarang adalah apa saja yang menunjukkan atas peristiwa pada waktu sekarang atau yang akan datang. Jadi artinya sedang atau akan gitu ya. Itu fi'il mudhari'. Kalau fi'il madi adalah peristiwa sebelum atau yang sesudah maksudnya pada waktu yang lampau ya, peristiwa yang menunjukkan atas peristiwa yang sudah lewat pada waktu yang sudah lewat. Kalau sekarang ini adalah fi zamanil hal awil istiqbal atau yang akan datang. Contoh mithlu yadhhabu artinya bukan telah pergi tetapi sedang atau akan pergi. Jangan lupa ya, jangan menerjemahkan dengan telah karena telah itu berarti fi'il madi. Yarji'u artinya sedang atau akan pulang. Itu fi'il mudhari', ya fi'il mudhari'. Ini kata kerja yang sedang terjadi atau yang akan datang. Yaqra'u artinya sedang atau akan membaca. Yashrabu sedang atau akan minum. Dan fi'il mudhari' ini asal mulanya dari fi'il madi gitu ya. Zahaba yadhhabu. Berarti fa'ala yaf'alu. Ya. Raja'a yarji'u berarti fa'ala yaf'ilu wazannya. Qara'a yaqra'u fa'ala yaf'alu. Syariba yashrabu fa'ila yaf'alu. Gitu. Kemudian fi'il mudhari itu ada dua macam sebagaimana fi'il madi. Ada fi'il mudhari mabniun lil ma'lum dan mabniun lil majhul ya. Juga sama pembagiannya itu dibangun atau dibentuk untuk yang diketahui pelakunya. Juga mabniun lil majhul dibentuk dibuat untuk tidak diketahui pelakunya. Kalau yang mabniun lil ma'lum tadi dalam contoh di awal dan di sini contohkan yaqra'u, yaktubu, yas'alu, yashrabu, yadribu, yaftahu. Ya. Sedang atau akan membaca, sedang atau akan menulis, sedang atau akan bertanya, sedang atau akan minum, sedang atau akan memukul, sedang atau akan membuka. Ya, berarti artinya me semua gitu. Ma'lum itu me, membuka ya, atau me'i atau mekan atau ber gitu. Ya, yas'alu sedang atau akan bertanya gitu ya. Kalau yang mabni lil majhul itu contohnya yukra'u. Kalau yakra'u jadi yukra'u berwazan yuf'alu. Ya, dibaca. Akan ditulis, akan bertanya, akan ditanya ya. Yus'alu itu akan ditanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya apa yang dia apa yang dikerjakan. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, dan mereka manusia akan ditanya. Ya, itu bukti atau praktek dalam hadis itu banyak. Kemudian yusrabu akan diminum. Yudrabu akan dipukul, yuftahu akan dibuka. Nah, ini contohnya. Nah, sekarang masuk pada pembahasan yang pertama, yakni tasrif perubahan al-fi'lil mudhari'i al-ma'lumi. Perubahan kata kerja yang akan, kata kerja yang sekarang yang diketahui pelakunya. Nah, ini nanti wazannya berbeda dengan fi'il madi. Ya, fi'il madi lah, ini sudah dianggap bisa lah, dianggap lulus, dianggap mampu, dianggap sudah menguasai, ya, baik itu fi'il madi maklum atau fi'il madi majhul. Nah, sekarang fi'ilnya, wazannya kembali ke wazan yang sudah kita pelajari di 6 wazan itu, ya, seperti di sini rumusnya batu kali mana bisa bikin batu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Berarti kita mana sekarang, apa namanya, pusat kita atau perhatian kita di sini sekarang. Nah, di sini. Wazan yang fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il madinya intinya sih cuma 3. Ya, fa'ala, fa'ila, fa'ula, itu fi'il madi. Bagaimanapun tasrifnya, yang penting itu bersumber, ya, bersumber atau merujuk kepada 3 wazan. Kalau fi'il mudhari', ya, agak banyak gitu, agak banyak. Ya, agak banyak wazannya. Dalam artian tetap sih bunyinya ada 3, ya, yaf'ala, yaf'alu, kemudian yaf'ilu dengan yaf'ulu, ya, tetapi di sini asal muasalnya itu bermacam-macam fi'il madi. Fi'il madinya 1 yang wazan ke 1 misalkan, atau jenis fi'il yang pertama misalnya fa'ala, itu menjadi 3 fi'il mudhari'. Ya, kalau fa'ala itu bisa ada kemungkinan fi'il mudhari'nya yaf'ulu, bisa kemungkinan yaf'ilu, bisa kemungkinan yaf'ulu, yaf'alu, ya, gitu ya. Kalau yang fa'ila, fi'il madinya, kemungkinan fi'il mudhari'nya ada 2, yaf'alu dengan yaf'ilu. Kalau yang yaf'ulu cuma 1. Jadi sama-sama 3 ada kemungkinan, ya. Tetapi itu yang domirnya baru cuma domir huwa, yang baru domir huwa saja. Nanti yang ke bawahnya, yang 13 domir yang lainnya, itu kita akan pelajari sekarang, ya. Nah, sekarang kita akan masuk tasriful fi'lil mudhari al-ma'lum. Ya. Tapi kita akan baca dihayati, dipahami, diperhatikan, karena di sini ada sesuatu yang baru, ya. Ya, kita baca yaktubu yaktubani yaktubuna. Yaktubu yaktubani yaktubuna. Taktubu taktubani yaktubna. Taktubu taktubani yaktubna. Taktubu taktubani taktubuna. Taktubu taktubani taktubuna. Taktubina taktubani taktubna. Taktubina taktubani taktubna. Aktubu naktubu. Aktubu naktubu. Baik. Nah, di sini contohnya adalah dari fi'il kataba yaktubu. Kataba yaktubu, fa'ala yaf'ulu. Ya, kita akan terus dulu di atas fi'il madi secara semuanya, ya. Fi'il mudhari'. Yaktubu. Yaktubani. Kemudian yaktubuna. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Ini satu kelompok. Kemudian kelompok 2, taktubu. Taktubu. Kemudian tak. Taktubani. Kemudian yaktubna. Kelompok yang kedua. Lalu di sini barang nggak muat. Tak tubuh. Imran. Ini ada persamaan sih. Ini sama ini ada persamaan. Kemudian taktubuna. Ini juga kelompok ketiga ya. Kemudian ini beda lagi, taktubina. Kemudian taktubani. Lalu taktubna. Nah, di sini juga kelompok yang keempat. Lalu terakhir adalah aktubu. Aktubu dan naktubu. Aktubu dengan naktubu. Nah, ini apa namanya? Satu kelompok sendiri yang mutakalli. Ya, jadi ya. Baik. Nah, di sini ada sedikit yang harus diperhatikan, ada sedikit persamaan-persamaannya, yaitu pada dhamir hiya di sini, hiya sama anta itu ada persamaan sini. Bunyinya sama gitu ya. Bunyinya sama antara hiya dengan anta, bunyinya sama. Kemudian yang mirip-mirip adalah dhamir huma, juga huma dan antuma, antuma. Hanya yang sama persis tiga di sini. Ini huma untuk mu'anas, antuma untuk mudzakkar, dengan antuma untuk mu'anas. Itu yang sama persis. Tiga yang sama persis. Kalau ini mirip-mirip, yang huma untuk mudzakkar mirip-mirip. Ya gitu. Nah di sini lebih sulit, agak lebih sulit daripada fi'il madi. Kalau fi'il madi yang mirip-mirip sama adalah misalnya huma, bukan huma, antuma. Kalau yang fi'il madi. Adapun yang fi'il mudore itu harus hati-hati di domir hiya dengan domir anta itu sama bunyinya. Ini hiya sama anta ini sama bunyinya. Taktubu dengan taktubu. Juga di domir huma untuk mu'anas, huma untuk mu'anas, dan antuma untuk mudzakkar dengan antuma untuk mu'anas itu sama bunyinya. Jadi yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Ya, kemudian taktubu, taktubani, yaktubna. Ya. Di sini agak mirip-mirip di dhamir huwa sama hiya, walaupun apa namanya bedanya di sini ya, di sini ta gitu ya. Kemudian taktubu, taktubani, taktubuna. Nah, di sini seperti tadi ada perbedaan, ada persamaan dengan dhamir hiya. Taktubuna sama yaktubuna hampir sama. Bedanya kalau yang hum itu pakai ya, kalau antum pakainya ta di situ. Kemudian taktubina, taktubani, taktubna. Nah, di sini yang taktubna sama yaktubna hampir sama. Bedanya di sini hunna pakai ya, kalau antuna pakai ta. Ya. Yang agak mudahnya adalah dhamir ana sama nahnu. Aktubu sama naktubu beda di sini. Artinya beda sendiri. Artinya beda sendiri. Nah, di sini intinya jangan sampai salah baca atau jangan sampai lupa bahwasanya fi'il mudhari itu wazannya hampir mirip-mirip dengan dhamir yang lain. Di dalam satu jenisnya itu satu kelompok, yaitu satu kata misalnya yaktubu itu ada yang mirip-mirip, di antaranya taktubu hiya dengan taktubu anta. Kemudian taktubani untuk huma, taktubani untuk antuma, taktubani untuk antuma juga. Ya, dan juga yang satunya agak mirip-miripnya adalah di dhamir huma. Huma untuk mudzakkar. Baik. Kita coba akan melatih. Dan dari ketiga fi'il mudhari yang ada tiga macam itu ya, kemungkinannya tiga macam, yaitu yaf'ulu. Ini kan yaktubu berarti wazannya yaf'ulu ya. Yaf'ulu, kemudian macam yang berikutnya adalah apa? Yaf'al. Atau yaf'al dulu enggak apa-apa ya. Kemudian yaf'ilu. Ini Ketika di tasrif itu sama semua, sama, sama semua, terutama yang di akhir, di lam fi'ilnya itu sama. Hanya perbedaannya di ain fi'il. Kalau di sini berarti ain fi'ilnya pada yaktubu harokat apa berarti? Harokat doma, berarti sama dengan yang pertama. Bagaimana nanti kalau yang kedua? Ya, bagaimana nanti kalau yang kedua yaitu yaf'alu? Ya berarti nanti ketika kita mentasrif, apa namanya, untuk ain fi'ilnya tidak berubah, hanya di lam fi'ilnya. Di lam fi'ilnya sama seperti ini semua, sama semua. Misalkan ya, ini wazannya yaf'ulu, ini wazannya yaf'ulu, sudah tertulis di sini. Bagaimana kalau yang yaf'alu? Ya, kalau yaf'alu misalnya di sini, misalnya yaf'alu misalnya ya, nanti ketika di tasrif yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Kemudian taf'ulu, taf'alu maksudnya. Taf'alu, taf'alani, taf'alna. Yaf'alna ya. Yaf'alna betul. Kemudian di sini, ketika di sini, ya, taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Sama gitu ya, sama, hanya ain fi'ilnya saja yang beda-beda. Jadi walaupun ain fi'ilnya itu beda-beda, ada u, ada a, ada i, so, tasrifnya sama semua. Contoh yang di sini berarti yang anti taf alina ya, taf alani, taf alna gitu. Di sini af alu, naf alu. Nah ini sekarang kalau misalkan yang yaf ilu sama, sama semua ya. Misalkan kita tasrif di sini, misalnya di sini berwajan yaf ilu gitu ya, yaf ilu, yaf ilani, yaf iluna, taf ilu, taf ilani, yaf ilna, yaf ilna. Kemudian kalau di sini taf ilu, taf ilani, taf iluna. Kemudian taf ilina, taf ilani, taf ilna. Ya, taf ilina, taf ilani, taf ilna. Af ilu, naf ilu. Nah, gitu. Nah, ini baru misalkan pakai wazan ya. Sekarang misalkan yaf'alu, contohnya fi'ilnya apa misalnya? Yadhabu ya misalnya ya. Yadhabu ini adalah fi'il yang berwazan, fi'il mudharinya berwazan yaf'alu. Nah, coba kita tasrif. Misalkan antum ahi yadhabu. Yadhabu kita terapkan di sini coba. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Betul. Tadhabu, tadhabani, tadhabna. Nah, ini yadhabna. Tadhabu, tadhabani, tadhabuna. Tadhabina, tadhabani, tadhabna. Tadhabu, nadhabu. Adhabu, nadhabu. Iya, betul. Nah, itu contoh ya. Jadi kalau yang yakulu mana contohnya ini? Contohnya ini, yakulu. Nah, sekarang kalau yakilu contoh fiilnya apa misalnya? Yadribu, ya, yadribu. Nah, memukul, akan memukul. Yadribu ini fiil mudhari yadribu itu wazannya sesuai dengan wazan yakilu. Nah, coba temahi yadribu kita terapkan pada tasrif ini. Yadribu. Nah, yadribu. Terus? Yang ini jangan lihat di ain fi'ilnya ya. Ain fi'ilnya ini kasroh dan di belakangnya sama, tambah alif nun, tambah wawu nun. Nah, gitu. Jadi yadribu di sininya apa? Yadribani. Nah, yadribani di sininya. Nah. Di sininya yadribuna. Heeh, yadribuna di sininya. Bukan yad. Awas ada di sini. Ta. Di sini ta ini. Muannas. Tadribu. Tadribu. Ini untuk ancer-ancer ya. Ancer-ancer di sini. Nih, ubahnya di sini, penambahannya di sini. Ketika ini ada di sini. Nanti ke sini ininya sama, tapi ini beda tuh, lihat tuh. Beda dengan yang di atas beda. Nanti di sini adalah beda sendiri. Di sini juga sama, perhatikan di sini bedanya. Ini di sini, ini di sini. Ya, ini di sini, ya. Ini di sini. Ini di sini beda. Cuma bersama tapi ininya. Nah, di sini rupanya di sini. Tuh. Ini kalau yang dengar dari radio enggak bisa ngelihat ya, soalnya makanya ini apa gitu. Soalnya enggak ngelihat di papan tulis. Coba gimana ulangi tadi? Yadribu, yadribani, yadribuna. Nah, di sini Tadribu. Tadribu. Tadribu. Di sini tad. Ah, betul. Tad. Tadribani. Tadribani. Di sini tadribani. Ah, tad. Ah, di sini. Pakai ya. Yadrib. Yadrib. Yadribna. Terus di sini tad. Tadribu. Tadribu. Sini tad. Ini tad. Tadribani. Di sini tad. Tad. Awas ada bau dengan nun. Tadribu. Tadribuna. Tadribuna. Nah, di sini tad. Tadribi. Tadribina. Nah, di sini ya ini. Di sini ya ya. Ah, tadribina. Ini domir anti nih. Lalu di sini tad. Tadribani. Terus tadribna. Tadribna. Iya, tadribna. Lalu terakhir gampang ad, berarti yang diganti di sini ya-nya jadi alif, jadi hamzah. Adribu nad, nadribu. Ya di sini walaupun kita kosong dari domir, jangan lupa ini maksudnya adalah domir ini mengandung domir buah ya. Ini pakai spidol merah biar ya, jelas. Ini terkandung padanya domir buah. Ini domir huma untuk muzakkar, ini domir hum, ini domir hiya, domir huma, ini domir hunna kan gitu ya. Ini domir anta, antuma, an, antum. Itu gitu. Jadi tidak lepas dari 14 domir ini. Yang ini agak beda, ini domir anti. Nah, kalau ini anta, ini anti. Ini antuma, ini antun, antunna. Ini ana. Ini nah, nahnu. Nah, gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke latihan, kita pahami dulu bahwasanya fi'il mudhari itu ada 3 wazan dari 6 wazan yang ada, kita ringkas karena hampir sama mirip-mirip bunyinya, adalah yaf'alu, yaf'ilu dengan yaf'ulu, atau yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu, sama dibolak-balik enggak masalah ya, gini enggak masalah, yang penting intinya seperti itu. Buktinya apa? Ketika kita melihat abwab at-tasrif thulatsil mujarrad yang 6 bab itu, atau tasriful usul min thulatsil mujarrad, itu kan ketika fi'il mudhari, ketika tasrif sesudahnya itu hampir sama gitu ya. Tasrif yang ke-1 hampir sama dengan tasrif yang ke-5 kan gitu ya, bersama. Ya. Yaf'ilu, yaf'ulu, yaf'alu, yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu gitu ya. Tasrif kedua hampir sama dengan tasrif yang ke-6. Tasrif yang ke-3 hampir sama dengan tasrif yang ke-4 kan gitu ya. Itu fi'il mudhari-nya sama seperti itu. Labas. Nah, kita akan lebih perjelas lagi dengan tamrin. Di sini tamrin sharif yadhabu. Oh, yadhabu tadi sudah ya. Yadhabu tadi sudah. Coba enggak apa-apa sekali lagi. 2 sekarang antum ahi, yadhabu sekali lagi. Yadhabu, ya. Yadhabu yadhabani. Ya. Betul. Yadhabu yadhabani yadhabuna. Betul. Tadhabu tadhabani yadhabna. Betul. Tadhabina. Tadhabani. Ya, tadhabina, tadhabani. Tadhabuna. Tadhabna. Tadhabna. Adhabu, nadhabu. Ya, adhabu, nadhabu. Ya, kita baca sama-sama ya. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Tadhabu, tadhabani, yadhabna. Tadhabu, tadhabani, yadhabna. Tadhabu, tadhabani, tadhabuna. Tadhabu, tadhabani, tadhabuna. Tadhabina, tadhabani, tadhabna. Tadhabina, tadhabani, tadhabna. Adhabu, nadhabu. Adhabu, nadhabu. Iya. Nah, coba sekarang terjemahannya ya. Nah, terjemahannya tadi belum dilatih atau belum dirinci atau gini sebelum terjemahan kita khawatir nanti zolim, belum lancar udah ditanya gitu. Baik, sekarang misalkan yak tubuh ya, kita runut dari atas yak tubuh sebagaimana dalam bukunya. Nah, maka terjemahannya itu juga hampir sama dengan fi'il madi, hanya bedanya di mana? Nah, hampir sama dengan fi'il madi sebenarnya sih, hanya bedanya di mana? Di waktu, hanya bedanya di waktu. Jadi kalau menerjemahkan yaktubu itu dia, ya, satu orang laki-laki. Awas, jangan telah gitu. Karena fi'il madinya belum lama lewat, masih menerjemahkan pakai telah. Tapi sedang, ya, atau akan gitu. Jadi dia satu orang laki-laki sedang atau akan apa tuh? Menulis kan gitu ya, menulis. Jadi sama saja, hanya beda di waktu. Kalau fi'il madi telah, kalau ini sedang atau akan, ya. Kok beda sih sedang atau akan? Ya beda. Kalau sedang itu sedang berlangsung. Perbuatannya sedang terjadi. Kalau akan belum. Sebentar lagi, misalkan besok, misalkan berapa menit yang akan datang, misalkan Abi yazhabu ilasuki, ya, ilasuki misalnya gitu ya. Bapak saya akan pergi ke pasar. Udah berangkat belum? Belum, masih di rumah. Kapan berangkatnya? Yazhabu misalkan fisaatil yani fisaatil khamisah pada jam 5 sobahan. Jam 5 pagi kan gitu ya. Sekarangnya baru jam 12 malam misalkan gitu. Tapi belum terjadi karena artinya akan gitu ya. Jadi perlu diterjemahkan dua-duanya, sedang atau akan. Kalau salah satunya ya masih boleh, tetapi belum, tapi kurang afdol gitu ya. Kurang afdol. Lebih baik lagi kalau kita menerjemahkan. Kecuali kalau tergantung konteks kalimat ya. Baik. Nah, kemudian kalau yaktubani berarti apa? Mereka dua orang laki-laki sedang atau akan menulis kan gitu. Yaktubuna mereka tiga orang laki-laki atau lebih sedang atau akan menulis. Taktubu dia. Nah, ya kalau di sini kalau kita runut satu-satu mah dia. Tapi kalau nanti ada soal, taktubu apa artinya? Dia atau kamu gitu ya. Dia satu orang perempuan atau kamu satu orang laki-laki sedang atau akan menulis gitu. Kalau ada soal seperti itu. Nah, kemudian kalau taktubani, nah ini nih, repotnya nanti kalau udah taktubani itu tiga-tiganya disebutkan dia. Nah, mereka dua orang perempuan atau kamu kalian dua orang laki-laki atau kalian dua orang perempuan, tiga-tiganya kalau tidak dirinci masalahnya. Nah, kita sebutkan semuanya ya, karena barangkali ada yang tidak tersebut. Jadi ketika huma di sini kalau kita runut ya, di sini kita sebutkan ya, huma itu adalah mereka dua orang perempuan sedang atau akan menulis. Nah, kalau yaktubna ini cuma satu, karena mereka tiga orang perempuan atau lebih sedang atau akan menulis. Taktubu, nah di sini kamu satu orang laki-laki sedang atau akan menulis. Taktubani kalian dua orang laki-laki sedang atau akan menulis. Taktubuna kalian tiga orang laki-laki atau lebih sedang atau akan menulis. Taktubina ini juga beda sendiri. Wazan ini beda sendiri khusus untuk anti. Kamu satu orang perempuan sedang atau akan menulis. Taktubani kalian dua orang perempuan sedang atau akan menulis. Taktubna kalian tiga orang atau lebih perempuan sedang atau akan menulis. Aktubu saya ya, laki atau perempuan sedang atau akan menulis. Naktubu kami dua orang atau lebih laki atau perempuan sedang atau akan menulis. Nah, itu menerjemahkannya mudah insyaallah. Hanya beda di waktu, yaitu sedang atau akan, jangan diartikan telah. Baik, sekarang fiilnya yasrabu. Ini juga fiilnya dengan sama dengan yadhabu fa yaf'alu. Hanya bedanya di fiil madi, fa'ila yaf'alu, syariba yasrabu. Tafadhalahi yasrabu. Ya, masya Allah lancar ya. Kita baca bersama-sama. Yashrobu, yashrobani, yashrobuna. Yashrobu, yashrobani, yashrobuna. Tashrobu, tashrobani, yashrobna. Tashrobu, tashrobani, yashrobna. Tashrobu, tashrobani, tashrobuna. Tashrobina, tashrobani, tashrobna. Tashrobina, tashrobani, tashrobna. Ashrobu, nashrobu. Ashrobu, nashrobu. Iya, bagus. Berikutnya, fiilnya yajlisu. Jalasa yajlisu. Fa'ala yaf'ilu. Yajlisu di tasrif seperti ini. Ya, tafadhol ahi. Yajlisu, sedang atau akan duduk. Betul. Huh? Iya. Ya jelis, ya jelisna, iya. Tajlisuna. Iya, tajlisuna. Iya. Tajlisna, iya. Najlisu, iya. Nah, itu adalah dari fi'il mudhari yajlisu, ya. Kita baca sama-sama lagi. Yajlisu, yajlisani, yajlisuna. Yajlisu, yajlisani, yajlisuna. Tajlisu, tajlisani, yajlisna. Tajlisu, tajlisani, yajlisna. Tajlisu, tajlisani, tajlisuna. Tajlisu, tajlisani, tajlisuna. Tajlisina, tajlisani, tajlisna. Tajlisina, tajlisani. Ajlisu najlisu. Ajlisu najlisu. Iya. Baik, ya. Ini memang harus ditarik terus, ya. Karena fiil yang baru kan, fiil mudhari. Kalau fiil madhi sudah hafal tuh fa'ala fa'ala fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna. Ya, dari fa'ala fa'ala kemudian jadi yaf'alu yaf'ala ini yaf'aluna gitu, ya. Ini memang butuh transisi, ya, butuh peralihan, ya, peralihan. Tapi ya biasalah, karena semuanya kita bertekad ingin menguasai semua, kan, gitu, ya. Karena kalau semuanya sudah dikuasai dari fi'il madhi sampai fi'il mudhari majhul sebanyak 12 atau 13 atau kadang-kadang sampai 14 ini wazan ini, insyaallah nanti kedepannya itu akan mudah karena fi'il-fi'il yang lain juga sama seperti itu. Bertolak atau bertitik tolak berpijakan dari wazan-wazan ini gitu, ya. Karena di sini kita sedang katakanlah membentuk pondasi gitu, ya, membentuk pondasi akar, maka harus kuat, maka harus sabar dulu. Nanti kalau sudah semuanya terpasang pondasinya, ke atasnya itu membangunnya akan mudah insyaallah, ya. Tidak rapuh, kan, gitu, ya. Dan fi'il mudhari itu, ya, itu nanti kita akan atau huruf-hurufnya itu ada sedikit perbedaan dengan fi'il madhi. Kalau fi'il madhi diawali tidak ada, tapi kalau fi'il mudhari itu diawali dengan huruf mudhara'ah, namanya huruf-huruf mudhara'ah. Apa artinya huruf-huruf mudhara'ah? Ini huruf-huruf yang sebelum fi'il mudhari, ya. Misalkan kalau fi'il madhi kan fa'ala, ya, fa'ala. Ini sebelumnya ini polos, ya, tidak ada tambahan. Ketika fi'il mudhari, nah, di sini ada tambahan sebelumnya, ya. Ada pertambahan, ya. Kita lihat aja, misalkan ada yaktubu, itu berarti sebelumnya ada ya. Maka disingkat menjadi anaitu. Anaitu. Ini huruf-hurufnya. Alif atau hamzah, nun, sama ya dan ta. Artinya sebelum fi'il mudhari itu ada tambahan huruf-huruf ini. Mungkin a atau hamzah, mungkin nun, mungkin ya, mungkin ta. Kalau kita runut nanti ada di situ. Mana yang hamzah misalnya? Ini. Ya, ini fi'il yang berdomir ana. Ini huruf mudhara'nya a. Kalau nun, na, mana di sini nahnu. Kalau ya sama ta ini yang paling banyak, ya. Kalau ya hitung aja. 1 2 3 4, ya. Ada 4. Kalau hamzah 1, kalau nun 1, kalau ya ada 4. Berarti sisanya yang mana? Paling banyak ta berarti. Kan semuanya ada 14. Berarti di sini ada berapa? Ada 6. Sisanya berarti apa? 8. Nah, kita hitung misalkan. Di domain mana saja sih yang ada 8 ini? 1 2 3 4 5 6 7 8. Pas, kan, gitu. Jadi huruf-huruf ini nanti kalau dalam pelajaran nahu itu nanti akan dikenal namanya huruf mudhara'ah, namanya. Huruf-huruf yang mendahului fi'il mudhari. Ya, gitu, ya. Jadi ini ciri-cirinya, gitu. Ciri-ciri fi'il mudhari. Jadi kalau kita membaca kitab, nanti kalau ada huruf-huruf seperti ini yang diawali sebelum fi'il, nah, ini berarti fi'il mudhari nih, gitu. Kalau enggak ada berarti fi'il madhi. Kalau fi'il madhi itu tidak diawali sebelum kata kerjanya itu ada huruf, tidak ada huruf, ya, kecuali di belakangnya, gitu, kecuali di belakangnya. Tidak ada huruf yang mendahului fi'il madhi. Kalau ada yang mendahului berarti dia fi'il mudhari. imma hamzah, imma nun, imma ya, imma ta. Nah, gitu ya. Gitu. Nah, ini adalah peralihan, transisi ya, supaya tidak kaget ya, kita harus sabar mempelajarinya. Seperti tadi ya jelisu ya. Pokoknya supaya memudahkan di benak kita itu sudah terpasang aja kerangkanya itu. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. 14 ini kita selalu aja di benak kita tuh melekat. Nanti kalau masalah tamrin dan sebagainya, ya konsekuensi, ya konsekuensi dikocrok, di apa, ditanyanya itu kadang di bawah, kadang di atas, kadang di tengah kan gitu ya. Kan kalau ngomong kan nggak mungkin kita runut satu persatu, nggak mungkin. Yang namanya praktek itu atau baca kitab itu apa namanya, domirnya tiba-tiba dari tengah ambilnya, tiba-tiba dari bawah. Nah itu harus bisa, itu biasa ya. Konsekuensinya kita kadang diminta untuk tidak tartib, tapi untuk menghafalnya, menghafalnya yang rapi, itu yang tertib. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah. Baik, kita akan masuk ke yanzuru sekarang. Sedang atau akan melihat intinya ya. Tafadolahi di tasrif, yanzuru seperti di atas. Tafadolu, yanzuru. Yanzuru, yanzuroni, yanzuruna. Hmm, betul. Iya, betul. Tanduru, tanduroni, tandurunan. Iya. Tandirina, tanduroni, tandurunan. Tadi yang domir anti itu perlu di sekali lagi. Yang ini, ketika habis tanduruna, habis itu apa? Ah, kan tadi kan tanduru, tanduroni, tanduruna. Nah, yang di sini kayaknya kurang tandurina, iya itu tandurina ya. Betul sekali. Anzuru, nanzuru. Iya, bukan tanduru, nan, iya nan. Ah, ini alif sama nun ini cuma dua. Ya, ini memudahkan. Jadi ingat ketika alif atau hamzah dengan nun ini cuma di dua tempat, ana sama nahnu. Kalau yang ya tadi di atas, huwa, huma, hum sama hunna itu ya. Empat kan ya, huwa, huma, hum sama hunna ini. Hunnanya tuh tiba-tiba muncul pakai ya, ya. Sudah dari sananya ini. Tidak bisa kita protes. Jadi di empat tempat. Huwa, huma, hum sama hunna. Nah, domir yang pakai tanya ini paling banyak. Ya, hiya, huma, ini. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Iya. Baik, sekarang yarkudu. Silakan. Yarkudu ini akan tidur. Sedang atau akan tidur. Iya. Bagus ya. Di sini sisanya yang maksudnya supaya melancarkan lagi. Antum akhir sekali lagi yarkudu. Sekali lagi. Coba yarkudu. Heeh. Yarkudu, yarkudani, yarkuduna. Yarkudu, yarkuda. Damir hiya beda, damir hiya. Tarkudu. Tarkudani. Awas itu. Pakai huruf ya di situ. Heeh. Yarkudna. Yarkudna. Heeh. Tarkudu. Tarkudani. Tarkuduna. Tarkudina. Tarkudani. Tarkuduna. Betul dah. Oh, salah dah. Ana malah apa? Yang tadi itu domir siapa? Antunanya belum. Berarti tarkudina, tarkudani. Nah, kalau yang antunanya apa? Tarkudna. Tarkudna ya, tarkudna. Narkudu. Narkudu. Iya, arkudu, narkudu. Iya. Baik. Bagus ya, masih berlatih. Ini dari lima ini sebagai wakil saja. Coba antumahi domir yang dulu sekali lagi. Yanzuru. Yanzuru. Iya. Yanzuru. Yanzura. Yanzuru. Ya, yanzuro, yanzuroni. Yanzuruna. Iya, betul. Tanduru. Oh, tanduru. Ya, tanduru. Enggak ada di buku itu. Iya. Ini ini apa namanya? Lepas buku ya. Tanduru, tanduru. Tanduro, tanduron. Iya, enggak ada ra dalam bahasa Arab, enggak ada ra. Adanya ro, iya. Tanzuru, tanzuroni. Tanzuroni. Heeh. Tanyan. Yan. Heeh. Yanzurna. Yanzurna. Nah, di sini. Tanzuru. Tanzura, tanzuroni. Tanzuroni. Tetap. Betul. Heeh, betul. Tanzuruna, tanzuruna, ya, ya. Terus yang ini? Tanzurina, tanzurina, betul? Tanzurani, tanzuroni, tanzuroni, tanzurna, ya. Terus? Anduru, anduru, anduru, iya. Ya, mungkin sebelumnya belum ada latihan kan, masih baru. Jadi kesimpulannya, apapun wazan dari fi'il mudhari'nya, apakah yang yaf'ulu, yaf'alu atau yaf'ilu, itu sama, hanya perbedaan di ain fi'il. Ain fi'ilnya enggak berubah, ya, ain fi'ilnya enggak berubah. Yaf'ulu sama yaf'ilu sama yaf'alu itu semuanya tidak berubah. Yang berubah yang mana? Yang berubah adalah pertama huruf-huruf mudhara'ah tadi. Bisa huruf ya, bisa huruf ta, bisa huruf a, bisa huruf na. Ana itu tadi gitu ya. Kemudian yang kedua perubahannya adalah setelah fi'il mudhari'. Ya, ada ditambah, kadang ditambah alif dengan nun, tambah wawu dengan nun, ya, tambah ba dengan lam, ya, nun, ya, nun. Nun fathah gitu. Nun fathah. Ya, ini lam fi'ilnya sukun, nun fathah, ada nun fathahnya. Kemudian di sini sama ya, ada alif dengan nunnya, ada waw dengan alif nunnya, ada ya sukun dengan nun. Nah, gitu ya. Juga seperti itu. Dengan juga ada nun nun fathah. Ya, cukup sampai sini dulu ya, karena udah jam 9. Insyaallah kita akan latihan lagi di pekan mendatang bismillah, yakni menerjemahkan ya, menerjemahkan latihan menerjemahkan ini ya. Seperti juga fi'il mudhari' atau fi'il madhi. Apa artinya? Misalkan ketika dulu ya, apa tuh misalnya qara'tu, ya qara'ta dan sebagainya, qara'ti, qara'na dan seterusnya. Ini juga nanti sama harus dilatih. Dan juga nanti bukan nakut-nakutin, maksudnya ketika sudah bersambung dengan dhamir, nah ini juga harus dikuasai ya gitu. Jangan takut ya, ini sudah harus kelaziman, kewajiban seorang penuntut ilmu ya, harus bisa gitu. Nanti juga akan lewat. Kalau sudah lewat ini nanti akan mudah. Jadi yang paling susah cuma itu saja. Ya, ini fi'il madhi muttasil bidhamir nasbin dengan fi'il mudhari' al-muttasil bidhamir nasbin. Kalau ini sudah lewat, insyaallah nanti enggak akan berat lagi. Kalaupun ada paling sedikit ya. Misalkan nanti kalau sudah fi'il amr itu paling 6 ya. Fi'il amr itu paling 6. Fi'il nahi juga 6. Ya, pokoknya nanti jangan khawatir, itu sedikit. Cuman ini saja yang agak berat ya, gitu. Kalaupun nanti ada misalkan yakni tasrif fi'il madhi yang mansub dengan tambahan lan ditambah dengan yang dhamir mutasil, itu pada hakikatnya mengulangi, hanya ada penambahan huruf lan atau huruf nasab ya. Nanti makanya jangan sekarang kasih tahu ya, nanti tambah bertumpuk-tumpuk, bayangannya itu bertumpuk-tumpuk. Tapi kalau sedikit-sedikit kan nanti enggak kerasa gitu ya. Ternyata kalau kita sudah mengulas mengulas kembali atau mengingat kembali, ternyata sudah banyak fasal-fasal yang kita pelajari, sudah bisa kita menguasainya gitu. Alhamdulillah ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.